Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Indosiar yang kami hormati, dan juga para talib dan talibat, kita lanjutkan kajian kitab Taisir al-Allam, syarah Umdatul Ahkam. Dan kita sampai pada hadis yang ke-347, hanya tersisa sedikit, yaitu perselisihan para ulama tentang haruskah mengulang persaksiannya 4 kali. Masih ingat pembahasan hadis ini? Yani hadis seorang sahabat yang berzina radhiyallahu taala anhu wa ghafarallahu lahu, menyesal dan bertaubat, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku berzina, hukumlah aku. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memalingkan wajahnya ke arah lain, berharap kalau orang tadi bertaubat antara dia dengan Allah saja. Tetapi orang itu justru mendatangi wajah Rasulullah sallam dan mengulanginya yang kedua kalinya. Ya Rasulullah, zanaitu, aku berzina, hukumlah aku. Rasulullah sallam memalingkan wajahnya ke arah lain, berharap kalau dia minta ampun saja kepada Allah langsung, antara dia dengan Allah. Ternyata dia mengejar wajah Rasulullah SAW dan mengulanginya yang ketiga kali, sampai keempat kali. Tayyib, baru setelah keempat kali Nabi menyatakan, tahukah engkau apa itu berzina? Barangkali engkau cuma menciumnya, barangkali engkau cuma memegangnya, barangkali engkau cuma begini, cuma begitu. Maka dijawab, ya Rasulullah, aku tahu dan aku mengerti apa itu zina. Masih ada pertanyaan kedua. Rasulullah tanyakan kepada orang sekitarnya, apakah orang ini gila atau orang normal, sehat? Ya Rasulullah, dia aqaluna. Orang ini yang paling berakal di tengah-tengah kami. Cerdas. Baru kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwa dia, dan dirajamlah beliau radhiyallahu taala anhu. Sehingga terjadilah perselisihan para ulama. Ini yang belum kita baca kemarin. Ikhtalafal ulama'u hal yushtarat tikrarul iqrar bizzina arba'a marrat amla. Apakah disyaratkan seorang yang mengaku berzina ingin dihukum, apakah harus mengulanginya 4 kali? Seperti yang terjadi pada sahabat tadi yang dijuluki namanya Ma'iz. Atau cukup sekali diterima persaksiannya. Yang penting dia berakal, sehat. Bukan orang yang majnun atau orang yang gila atau orang yang stres. Itu syarat pertama, bahwa dia akil. Bukan orang yang mabuk, bukan orang yang tidak waras. Kedua, dia benar-benar mengerti apa itu zina. Taib. Atau tidak cukup sekali saja, harus diulang 4 kali. Adapun Imam Ahmad wa jumhurul ulama, Imam Ahmad dan kebanyakan para ulama, dhahabu berpendapat, dan diantara mereka minhumul Hakam wa Ibnu Abi Layla, diantara mereka juga para ulama adalah Al-Hakam dan Ibnu Abi Layla, dan juga Al-Hanafiyah, para ulama dari madhab Hanafi, annahu la budda min al-iqrar 4 marrat. Mereka ini, Imam Ahmad dan jumhur para ulama, termasuk di dalamnya Hakam dan Ibn Abi Layla dan beberapa ulama dari madhab Hanafiyah, mereka semua berpendapat harus diulang 4 kali. Iqrar, menyatakan saya berzina, itu 4 kali. Mustadillina bihadal hadis alladhi ma'ana. Mereka berdalil dengan hadis ini. Karena ketika orang tadi bersaksi sekali, Nabi belum nerima. Nabi memalingkan wajahnya. Sampai yang kedua kali, Nabi tidak menerima. Sampai yang ketiga kali, Nabi tidak menerima. Sampai yang keempat kali, baru Nabi menerima dan bertanya, apakah dia akil atau tidak akil? Apakah dia tahu atau tidak tahu makna zina? Fa'inahu lam yuqimin Nabi ala ma'iz al-hadda illa ba'da an syahida ala nafsih 4 marrat. Karena di dalam hadis ini yang bersama kita, Nabi tidak menegakkan hukum had terhadap Ma'iz, orang tadi, sahabat tadi yang mengaku berzina. Nabi tidak menerimanya dan tidak menghukum dengan hukum rajam illa ba'da an syahida ala nafsihi 4 marrat. Kecuali setelah dia mempersaksikan atas dirinya 4 kali. Wa qiyasan ala syahadat bizina. Dan juga sebagai qiyas. Dengan 4 saksi. Masih ingat hukum zina. Seseorang tidak dirajam dengan sebab zina. Kecuali kalau ada 4 saksi. 4 saksi yang menyaksikan benar-benar dia berzina. 4 saksi yang mengetahui kalau benar-benar timba masuk sumurnya. Jadi kira-kira siapa yang dirajam? Hah? Kalau sampai ada 4 saksi. Benar-benar orang yang hancur adab akhlaknya. Rusak agamanya. Orang yang berzina dalam keadaan di depan orang ramai, atau dipertontonkan, atau dibikin videonya dan sebagainya, justru mereka itu yang layak untuk dirajam sampai mati. Karena ada 4 saksi yang melihatnya. Taib, hampir-hampir tidak ada seorang yang berzina memiliki 4 saksi. Maka yang terjadi, di masa sejarah terjadinya hukum rajam, rata-rata imma pengakuan, wa imma ketika dilaporkan dia ngaku. Yang pertama seperti Ma'iz, ya Rasulullah aku berzina, mengaku dirinya berzina. Yang kedua seperti kisah seorang pemuda yang bekerja pada seseorang kemudian berzina dengan istrinya. Ketika ditanya betulkah, dijawab betul. Nah, itu juga cukup. Itu yang terjadi. Kalau seorang yang berzina dengan disaksikan 4 orang, ini belum saya tahu pernah terjadi yang demikian. Barakallahu fiikum. Kembali kepada pembahasan. Karena hukum zina ini tidak bisa ditegakkan rajam kecuali ada 4 saksi. Maka kalau seseorang mengaku saya berzina, maka dia harus mempersaksikannya 4 kali juga. Kiasan sebagai kias atas 4 saksi tadi, maka dia mewakili 4-4-nya. Saya berzina, saya berzina, saya berzina, saya berzina 4 kali. Tayib, ini alasan golongan pertama dari para ulama. Yaitu Imam Ahmad dan Jumhur, para ulama termasuk Al-Hakam dan Ibn Abi Layla dan juga beberapa ulama Hanafiyah. Wala yushtarat an takuna al-iqrarat fi majalisin khilafan lil Hanafiyah. Tetapi tidak disyaratkan 4 kali ikrar, 4 kali persaksian tadi harus di majlis yang berbeda-beda. Tidak, tidak perlu di tempat yang berbeda-beda. Tidak sama dengan pendapatnya Hanafiyah. Pendapatnya Hanafiyah harus tempatnya pun berbeda-beda. Sama seperti kejadian Ma'iz. Ya Rasulullah, aku berzina. Rasulullah memalingkan wajahnya ke arah lain. Ma'iz berpindah ke arah lain. Dan mengulangi lagi, aku berzina. Nabi memalingkannya ke arah lain. Ma'iz berpindah lagi ke arah lain. Dan mengatakan, aku berzina dan seterusnya. Sampai 4 kali. Adapun Hanafiyah menganggap bahwa ini dalil. Sehingga persaksian itu tidak boleh satu tempat saja. Setelah bersaksi saya berzina di satu tempat, dia berpindah tempat kedua, mengatakan saya berzina. Dan pindah lagi ke tempat yang ketiga, mengatakan ketiga kalinya saya berzina. Dan berpindah lagi ke tempat yang keempat, kemudian berkata saya berzina. Ini pendapat Hanafiyah. Adapun jumhur para ulama menyatakan diulang 4 kali, tapi enggak harus pindah-pindah. Tidak harus di majalisin mukhtalifah. Enggak perlu di majalis yang berbeda-beda. Taib, ini masih pendapat yang pertama, yaitu harus diulang 4 kali. Yang ternyata bagi mereka para jumhur yang mengatakan diulang 4 kali, dipersaksikan 4 kali, ada yang berbeda lagi pendapatnya. Yang sebagian besar menyatakan cukup diulang 4 kali di tempat yang sama, tetapi Hanafiyah menyatakan diulang 4 kali di tempat yang berbeda-beda. Yang kedua, وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُوْ ثَوْرُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ إِلَىٰ أَنَّهُ يَكْفِي لِإِقْرَارِ الْحَدِّ إِقْرَارٌ وَاحِدٌ. Pendapat kedua adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Thawr, dan Ibnul Mundhir rahimahullahu ta'ala. Mereka semua berkata bahwa cukup mengikrarkan sekali saja. Saya berzina. Ikrar wahid. Li hadith. Karena ada hadith. Wagdu ya Unais ila mra'ati hadha fa'in i'tarafat farjumha. Masih ingat hadith ini? Ketika Nabi berkata, Ugdu ya Unais, berangkatlah wahai Unais, tanyakan padanya, kalau dia ngaku, rajam. Apakah dikatakan, kalau dia ngaku 4 kali, rajam? Tidak ada. Dalam hadis ini, Nabi hanya berkata kepada Unais, Ugdu ya Unais, fa'ini'tarafat farjumha. Ugdu ya Unais, berangkatlah Unais, ilam ra'ati hadha, ke istrinya orang ini, kalau dia ngaku farjumha, kalau dia ngaku rajamlah. Walam yadkur iqrarat 4. Tidak ada di situ perintah Nabi untuk dia ikrarkan 4 kali. Tidak ada. Hanya kalimat tanyakan, kalau dia ngaku rajam. Hadis apa ini? Nah, hadis yang sudah lewat bersama kita. 2 orang yang bertikai datang kepada Nabi, ya Rasulullah, hukumlah kami dengan hukum dari Allah. Ada apa, kata Nabi? Anak ini berzina dengan istriku. Begini dan begitu. Kemudian karena dia takut anaknya dirajam, dia memberikan 90 ekor kambing sebagai tebusan. Maka dihukumi oleh Nabi SAW, kambingnya kembalikan. Bagi pemuda tadi karena belum menikah, dicambuk. Sedangkan bagi istrinya orang ini karena sudah menikah, maka dirajam sampai mati. Ugdu ya Unais, berangkatlah wahai Unais, ila mra'ati hadha, ke istrinya orang ini, dan tanyakan, fa in i'tarafat farjumaha. Tanyakan, kalau dia ngaku, rajam dia. Demikian ya ikhwan fillah na'azakumullah dalam hadis ini. Sehingga Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Thawr, Imam Ibn al-Mundhir rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semuanya, bahwa mereka berpendapat dengan hadis ini tidak harus diulang 4 kali. Cukup sekali pengakuan saja. Kalau dia ngaku, rajam. Wa rajama sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-Juhaynah innama atarafat marratan wahidah. Lagi pula ada dalil kedua. Bagi para ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua ini. Juga punya dalil lain. Yaitu dirajamnya Juhaynah. Seorang wanita dari suku Juhaynah yang datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, aku berzina. Dirajamlah, apa namanya, rajamlah aku atau hukumlah aku. Nabi diam. Wanita tadi berkata, ya Rasulullah, apakah kau akan mengatakan seperti Ma'iz? Aku sudah hamil. Kata Nabi, kalau begitu, tunggu sampai lahir. Dibiarkan wanita itu pergi sampai melahirkan. Karena memang taubatnya jujur, wanita dari suku Juhaynah ini kembali lagi setelah membawa bayinya. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan. Rajamlah aku. Nabi berkata, terus siapa yang akan menyusuinya? Susui dia. Sampai 2 tahun. Sampai bisa makan roti sendiri. Karena taubatnya wanita ini jujur, padahal kesempatan dia untuk lari, untuk menghindar, untuk itu banyak sekali. 2 tahun. Tadi ditunda sampai lahir, itu sudah bisa kurang lebih 9 bulan. Setelah itu masih suruh nunggu untuk menyusui. Ternyata sampai selesai menyusui, anaknya sudah besar, bisa makan sendiri, datang lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini anakku, dia sedang makan roti. Di tangannya sudah ada roti, lagi makan roti. Maka Allah SWT mengatakan, rajamlah dia. Maka dirajamlah wanita tersebut, radhiyallahu ta'ala anha. Ikhwan ibn a'azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil kelompok kedua ini sepertinya kuat-kuat, Masya Allah. Wa ajabu an hadisi ma'iz. Taib, kalau begitu, kalau kelompok kedua ini dalilnya kuat, yang pertama dalil tentang Nabi berkata, ugdu ya Unais, kalau ngaku rajamlah, enggak ada suruh mengulang 4 kali. Yang kedua kisah suku Juhaynah tadi, wanita yang berzina, yang menyatakan, apakah engkau akan perlakukan aku seperti Ma'iz? Aku sudah hamil. Disuruh nunggu sampai lahir. Setelah lahir disuruh nunggu sampai bisa makan sendiri. Ila akhiri. Ini dalil yang sangat kuat bahwa tidak perlu ada 4 kali pengulangan persaksian. Tetapi kelompok kedua ini berarti harus menjawab. Harus menjawab tentang apa yang dilakukan oleh Nabi di hadis Ma'iz. Nabi biarkan sampai menyaksikan yang kedua. Nabi tidak terima sampai mempersaksikan yang ketiga. Nabi tidak terima sampai mempersaksikan yang keempat. Bagaimana jawaban mereka ini? Qalu, mereka berkata, wa rajama Rasulullah sallam wa ajabu an hadis Ma'iz. Mereka menjawab tentang hadis Ma'iz yang Nabi tidak menerima langsung kecuali setelah 4 kali persaksian. Mereka menjawab bi anna riwayat fi adadil iqrarati muttaribah. Bahwasanya hadis yang berkait dengan jumlah pengulangan persaksian justru muttarib. Ada riwayat begini, ada riwayat begitu, goncang riwayatnya. Faja' arba'a marrat. Ada riwayat 4 kali. Ada riwayat yang hanya menyebutkan 2 kali. Ada riwayat yang menyebutkan hanya 3 kali. Berarti beda-beda. Ada riwayat 4 kali, ada riwayat 2 kali, ada riwayat 3 kali. Ini menunjukkan mudtaribah. Sehingga hadis sahih, hadisnya sahih, tapi angkanya berapa kali mengulang-ulang itu dhaif. Mengapa mudtaribah? Kata kelompok kedua dari para ulama. Tapi bagaimana dengan kias? Kiasnya mereka tadi golongan pertama menyatakan harus mengulang 4 kali kias kepada 4 saksi. Kalau saksi harus 4, maka persaksian juga harus 4 kali. Amal kias fala yastaqim. Adapun kias ini, kias yang tidak lengkap syarat-syaratnya. Tidak lurus. Karena kias itu harus kias yang sahih. Kiasun sahih. Kiasun sahih harus lengkap syarat-syaratnya. Maqis, maqis alaih, syurutul qiyas, dan wajhus syabah. Harus ada yang dikiaskan dan yang dikiaskan padanya, dan harus ada keserupaan. Sisi persamaannya apa? Lianna al-iqrar fil mal la budda fihi min adlain. Walau aqarra ala nafsihi marratan wahidah kafat ijma'an wallahu a'lam. Sebab kalau mau kias, harusnya persaksikan bagaimana dengan kiasnya masalah harta. Harta itu kalau ada transaksi, harus ada 2 saksi yang adil. Kalau tidak ada, tapi cukup orang tadi mengaku, sekali pengakuan saja cukup. Tidak harus 2 kali. Kan saksi harus 2, berarti pengakuan pun harus 2. Enggak ada itu. Cara seperti itu. Itu qiyas ma'al fariq. Qiyasun ma'al fariq. Sehingga walaupun harus ada 2 saksi, tetapi kalau dia mengakui, cukup sekali. Tidak harus 2 kali. Dan itu secara ijma' seluruh para ulama. Artinya walaupun ada 4 saksi, tapi kalau dia ngaku, maka pengakuannya sekali saja cukup. Dan itu diterima secara ijma' sebagaimana di dalam harta. Hendaklah ada 2 saksi. Baik, harus ada 2 saksi. Tidak ada 2 saksi, tapi orang tadi mengakui, iya, saya memang mengakui, cukup. Apakah karena harus 2 saksi, kamu mengakui harus 2 kali. Saya bersaksi begini-begini, dan saya bersaksi harus 2 kali. Tidak. Secara ijma' enggak perlu harus 2 kali. Cukup sekali diterima. Ini barakallahu fikum, ikhtilaful ulama' tentang masalah apakah seorang yang mengaku berzina harus mengulang 4 kali. Dari pembahasan ini wallahu taala alam, justru yang rajih adalah pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, Ibnu Mundhir dan Abu Tsaur. Mengapa? Dalilnya sangat kuat. Dalilnya sangat kuat, yaitu pada kejadian Juhainah yang dirajam dalam keadaan tidak mengulang persaksian 4 kali. Dan yang kedua, kisah Ugduya Unais, fa in i'tarafat farjumha. Berangkatlah wahai Unais, kalau dia ngaku rajamlah. Tidak berkata kalau dia ngaku suruh ulang 4 kali, enggak begitu. Baik. Demikian pula pendapat pertama tadi sudah dibantah kedua-duanya. Yang menyatakan kias itu kiasun ma'al farik, tidak cocok kiasnya, kias yang tidak pas, tidak sahih. Demikian pula alasan 4 kali tadi sudah terbantah, walhamdulillah. Maka barakallahu fikum, ditambah lagi dengan alasan bahwa angka-angka tadi ternyata beberapa hadis beda-beda. Ada yang Rasulullah SAW memalingkan wajahnya 2 kali, ada menyatakan 3 kali, ada menyatakan 4 kali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nasolah taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.